Halo, halo semuanya, shalom. Welcome to the Living Shepherd Share Life Podcast. Jadi sebelum aku masuk dalam Share Life hari ini, ya kan aku akan berikan satu update sedikit tentang dari episode pertama ya kan, tentang introduction itu. So, ya aku mau berikan suggestion sedikit tentang podcast application yang kalian bisa pakai untuk dengerin Share Life Podcast ini. Adalah kalau di iOS, mungkin di iPhone, iPad, di mana kita bisa pakai iTunes. Jadi langsung aja masuk ke thelivingsavior.com and then klik di iTunes. Dan bagi yang pakai Android, aku di Androidku, di Samsung Galaxy Noteku, aku pakai BeyondPod gitu kan. Jadi BeyondPod. Jadi silakan search aja BeyondPod and ya, kalian bisa dapatkan BeyondPod itu free for download, ya kan, untuk semuanya free apps. Dan aku akan sekarang sekilas, ya kan, untuk episode-episode berikutnya. Aku nggak tahu bisa masuk dalam beberapa episode, karena ada banyak hal yang aku mau sharingkan di sini. Yang terakhir ini aku akan ke Sydney, begitu kan, mungkin selama satu bulan, dari Maret sampai April. And it's like really cool, gitu kan, karena wow, satu bulan ini terbanyak sekali kejadian, banyak sekali hal yang aku pelajari, banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga di sini. Jadi aku mau sharingkan di sini. Aku nggak tahu berapa episode ke depan kita akan bahas mengenai yang di Sydney ini, oke? Okay? Jadi buat episode kedua ini aku akan berikan sedikit ulasan tentang hal yang aku pelajarin pada saat aku landing gitu. It's like really amazing ya kan, really amazing. Jadi pada waktu perjalanan kita berdoa, kita bertiga, aku sama papa mama, kita bertiga berdoa dari Juanda, ya kan, sampai Singapura, kita berdoa lagi sampai Sydney. And then after kita landing, kita masuk ke imigrasi kan. Jadi sebelum kita masuk imigrasi, kita ingat kita ada bawa buah yang udah dipotongin waktu di Surabaya. Dan kita nyantai-nyantai di sana, kita makan buahnya. Biasanya orang kan antri imigrasi itu kan, ya, untuk masuk di stempelin. Dan itu biasanya antri lama, dan akhirnya kita adalah orang yang terakhir kita keluar. Which is karena kita makan itu buah ya kan. Jadi kita nyantai-nyantai, kita makan buah, kita keluar. And then, waktu kita habis di imigrasi, kita masuk, kita ambil bagasi. Interestingly, bagasi kita kan banyak juga ya. Kita tiga orang traveling, bagasi kita cukup banyak. Dan sebelum kita masuk ke bisa keluar dari airport, kita akan dicek X-ray biasanya, bagasi kita dicek. And interestingly, waktu kita datang ke sana, biasanya aku, walaupun aku centang semua bahwa aku nggak bawa barang-barang yang dilarang itu, aku bawa no semua. Biasanya kalau aku dulu waktu di Sydney itu juga masih tetap dicek gitu kan, biasanya gitu. Tapi kali ini interestingly kita dengan banyak bagasi seperti itu, interestingly kita nggak dicek gitu. Orang yang bagian masukin, bagian mengarahkan ya kan, mengarahkan ke lorong yang mana, kita ke lorong yang dicek, ke lorong pertama, kedua, ketiga, kita dimasukin ke lorong yang ke-8 waktu itu. Dan aku gak tahu lorong ke-8 ini lorong apa gitu kan. Aku jalan aja, aku lihat, ternyata gak ada orang yang antri. Aku bingung, hah? Lorong apaan ini? Ternyata jalur itu, jalur yang aku lalui, jalur ke-8 ini adalah jalur yang bebas gitu kan, bebas halangan, which is wow, amazing ya kan. Ya jadi ini jalur yang nggak dicek sama sekali, jadi langsung bebas keluar, itu langsung keluar gitu. Wow, aku langsung toleh mamaku ya kan, mamaku juga ketawa, kita senyum, aku bilang wow it's amazing, apa yang terjadi di Sydney ini, kok ada perkenanan Tuhan gitu kan, waktu kita datang ini ada perkenanan Tuhan yang luar biasa. Dan ternyata memang di Sydney ini aku dapat banyak, belajar banyak, dapat hal yang luar biasa di sini. Kita bukan cuma holiday, tapi kita juga melakukan, ada hal-hal penting yang harus kita lakukan di sini. So, ya ternyata yang paling dekat, ya kan, yang paling dekat adalah yang terjadi ternyata waktu kita sampai rumah, itu mamaku langsung diare gitu. Ternyata mamaku sakit perut, itu untungnya adalah sakit perutnya itu nggak di taksi gitu kan. Kalau kita mungkin rada molor sedikit, kita masuk X-ray waktu itu, ternyata mamaku bisa sakit perut itu bisa taksi itu, which is wow, it's really amazing ya kan, kita nggak dicek di X-ray. Jadi di sini aku mau berikan satu encouragement bahwa ayo kita terus melekat sama Tuhan ya kan. Kalau kita melekat sama Tuhan, setiap langkah kita itu ditentukan oleh Tuhan. Ini yang aku mau dari kalian. Aku mau encourage kalian, encourage para pendengar semua. setiap langkah kita ini ditentukan oleh Tuhan. Jangan takut melangkah, terus melekat kepada Tuhan, terus berdoa, intimasi. Kita terus cari hadirat Tuhan setiap hari 24 jam, dan mungkin kita nggak kurang kurang peka sampai gimana, mungkin Tuhan tidak memberikan satu suara atau vision atau apa, tapi percayalah, believe ya kan, percayalah bahwa langkah kita, ada tertulis di firman Tuhan bahwa langkah orang benar itu ditentukan oleh Tuhan. So, jangan khawatir, langkah kita ini ditentukan oleh Tuhan, oke? Okay? Jadi semuanya akan berjalan dengan lancar seperti yang aku alami di airport itu. Jadi waktu di airport kita lancar. Dan kira-kira sekian untuk episode kedua. Dan aku akan bahas lebih lanjut tentang hal-hal yang terjadi di Sydney untuk episode-episode yang berikutnya. Oke okay, guys, so I'm really excited ya kan. Aku mau encourage terus, maju terus, pantang mundur di dalam Tuhan. Oke, okay? Oke okay, sekian guys dan thank you for into the Living Savior Share My Podcast, and I'll see you guys in the next episode. Cheers. God bless you.